Ihfadillaha tajidhu amamaka. Ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifuka fis syiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karabi, wa anna ma'al usri yusra. Peliharalah perintah dan larangan Allah, niscaya kamu akan selalu merasakan kehadirannya. Kenalilah Allah waktu kamu senang, niscaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam kesulitan. Ketahuilah, apa yang luput dari kamu adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu, dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. Kemenangan hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Kelonggaran bersamaan dengan kesusahan, dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemudahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.